Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kithiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. إخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan, sanjungkan kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Mampu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, Zat yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya yang mulia. Itu sebagai hamba yang baik, hendaknya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, sesungguhnya kebaikan masyarakat, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu adalah suatu masyarakat yang sangat diharapkan, karena keberadaan masyarakat atau manusia yang beriman dan bertakwa itu memberikan barokah, mendatangkan barokah bagi suatu negeri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw tafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah Ta'ala telah menyatakan, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu betul-betul aman wa taqaw, betul-betul beriman dan bertakwa, seandainya penduduk suatu negeri, masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, lafatahna 'alaihim, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barokah minas sama'i wal ardh, barokah dari langit dan dari bumi. Allah akan datangkan kebaikan yang banyak, baik itu muncul dari bumi maupun dari langit, kepada penduduk satu negeri yang beriman dan bertakwa. Yaitu kepada generasi yang baik, itu bermanfaat, sangatlah bermanfaat. Bagaimana generasi para sahabat, tiga generasi terbaik dari umat ini, karena kebaikan mereka mendatangkan berkah pada orang-orang yang di masanya, mendatangkan barokah bagi orang-orang setelahnya. Generasi Nabi, generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, khairul qurun, sebaik-baik generasi sebaik-baik generasi adalah qarni, adalah generasiku. Adalah generasiku. Generasinya Nabi, zamannya Nabi. Tsumma alladzina yalunhum tsumma alladzina yalunhum. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba' tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik dari umat ini. Karena kebaikan mereka, ketakwaan mereka, melahirlah setelah itu orang-orang yang baik, yang benar, yang bertakwa. Yang dengannya lah datanglah generasi berikutnya, generasi yang mulia. Hingga kalau kita bisa seperti generasi yang terdahulu, maka keadaan masyarakat kita pun akan menjadi baik dan penuh barokah. Karena itu tugas kita sebagai ahlu sunnah adalah Tuhan yang mempunyai tugas yang besar untuk memperbaiki generasi, generasi umat ini supaya seperti generasi pendahulunya, generasi Nabi dan para sahabat. Karena kondisi sekarang, keadaan masyarakat sekarang itu jauh dari ilmu agama. Kondisi masyarakat sekarang, mereka banyak berbuat maksiat dan kebidahan. Ajaran-ajaran mereka berada di ajaran-ajaran yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka thalabul ilm, menuntut ilmu adalah sesuatu yang harus bagi kita semua. Supaya kita setelah mendapatkan ilmu dari thalabul ilm itu bisa memperbaiki keadaan masyarakat yang ada. Berdakwah di tengah masyarakat, yang diharapkan kalau kita bisa berdakwah di tengah masyarakat sehingga masyarakat tahu perkara yang baik, tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, tahu mana yang sesuai tuntunan, tahu mana yang bukan tuntunan, akhirnya masyarakat menjadi masyarakat yang beriman dan takwa, maka tentu negeri ini akan menjadi negeri yang makmur. Allah akan mendatangkan barokah dari langit dan dari bumi. Nah, itu sekali lagi tugas kita adalah sangat berat. Dan sungguh satu amalan yang besar di saat ini adalah amalan thalabul ilm, menuntut ilmu, mengaji. Dan sungguh keberadaan ma'had atau pondok-pondok Islam yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu sangat berharga, sangat besar artinya. Karena mereka Al-Sunnah, pondok-pondok Al-Sunnah itu yang melahirkan orang-orang yang senantiasa mengajarkan dan membela Sunnah Rasulullah SAW. Mereka berusaha untuk memperbaiki umat, bukan mempermainkan umat, bukan membodoh-bodohi umat, tapi betul-betul ahlu sunnah itu berusaha untuk memperbaiki umat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi antara sebab datangnya generasi yang baik itu adalah ketika muncul pendidik atau pengajar-pengajar yang baik. Yaitu di sini kita akan baca sedikit mukadimah dari kitab Hidayah ilal Murabbin wal Murabbiyat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di awal mukadimah beliau terhadap kitab ini, beliau hafizahullah mengatakan, amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa inna muhimmatal murabbi 'azimatun jiddan wa 'amaluhu min ashrafil a'mal idza anqanahu Kata Syekh Muhammad Jamil Zainul, maka sesungguhnya kedudukan murabbi, kedudukan pendidik, kedudukan seorang guru, kedudukan seorang ustaz, ustazah, adalah azimatun jidda, adalah kedudukan yang agung, yang agung sekali. Wa amaluhu min ashrafil a'mal idza atqanahu, dan pekerjaannya, tugas seorang pendidik, amalan seorang guru, min ashrafil a'mal, termasuk semulia-mulia, termasuk setinggi-tinggi amalan, idza atqanahu, apabila dia tepat, apabila dia sempurna dalam mengajar. Wa akhlasu lillahi ta'ala fihi, itu amalnya menjadi amalan yang agung apabila dia ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mengajar. Wa rabbat tullab at-tarbiyah al-islamiyah sahihah, tugas mereka menjadi tugas yang agung, satu amalan yang besar tatkala dia mendidik, mendidik santri, mendidik murid-muridnya dengan pendidikan, pendidikan Islam yang benar. Jadi kedudukan seorang guru adalah kedudukan yang tinggi, yang besar. Amalnya adalah amalan yang mulia. Kapan? Ketika guru tersebut mengajarkan atau mendidik dengan penuh keikhlasan, kemudian dia sungguh-sungguh dalam pengajarannya, kemudian yang disampaikan adalah pendidikan Islam yang benar. Kemudian kata beliau, wal murabbi wal murabbiyah yashmal mudarrisi wal mudarrisah wal muallim wal muallimah wa yashmalul ab wal um wa kullu man yara'a al aulada wal murabbi wal murabbiyah, pendidik laki-laki dan pendidik wanita, itu mencakup guru laki-laki maupun guru wanita, mencakup pengajar laki-laki maupun pengajar wanita, mencakup bapak maupun ibu, dan seluruh orang yang mengasuh anak-anak. Jadi yang masuk dalam pendidik adalah guru maupun orang tua, mereka semua adalah pendidik, mereka semua adalah pendidik. Wal mudarrisu murabbil ajyal, maka seorang guru dia adalah pendidik generasi, pendidik generasi-generasi. Wa 'alayya yatawaqqafu salahul mujtama' wa fasaduhu, dan di atas guru, di atas pendidik, itu tergantung kebaikan masyarakat dan rusaknya masyarakat. Jadi seorang dai, seorang guru, pengajar, itu menjadi penentu kebaikan umat, termasuk diantara penyebab umat itu baik atau rusak. Yaitu ketika muncul orang-orang yang berdakwah, dan mereka orang yang berdakwah ini adalah orang-orang yang rusak, mempunyai keyakinan yang rusak, pemikiran yang rusak, ajarannya rusak, maka masyarakat pun akan menjadi rusak. Angkat tetapi ketika yang mengajar atau yang berdakwah itu adalah orang-orang yang baik, mempunyai keyakinan yang baik, akhlak yang baik, pemikiran yang baik, mengajarkan Al-Quran As-Sunnah, maka insyaAllah masyarakat atau umat pun menjadi masyarakat yang baik. Dan yang kata beliau, faidha qama biwajibihi fi ta'lim, maka apabila seorang guru itu menunaikan kewajibannya dalam pengajaran, fa akhlasa fi amalihi, kemudian dia ikhlas dalam mengajar, dalam pekerjaannya, wa wajjaha thulabahu nahwa dini wa akhlaq wa tarbiyatil hasanah, lalu dia mengarahkan murid-muridnya, membimbing murid-muridnya ke arah agama, kepada akhlak yang baik. Ketika guru itu membimbing muridnya kepada pendidikan yang benar, sa'idatul labu wa sa'idal mu'allimu fit dunia wal akhirah, maka murid akan menjadi murid yang bahagia, yang sukses, dan guru itu pun akan menjadi guru yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kapan seorang guru itu menunaikan kewajibannya dan dia menunaikannya dengan penuh keikhlasan, mengarahkan muridnya kepada ajaran agama yang benar, maka bahagia dia dan juga murid-muridnya. Wa qad qala Rasulullah SAW li bani ammihi Ali radhiyallahu anhu, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada putra pamannya, putra Abu Talib, yaitu Ali radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاهِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ نَعَمْ, maka demi Allah, sungguh betul-betul Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab kamu, khairun, itu lebih baik bagi kamu, مِنْ حُمْرِ نَعَمْ, daripada unta merah, daripada kendaraan yang paling berharga, yang paling bernilai. Jadi ketika seorang itu mengajarkan kepada orang lain, yang dengan sebab itu kemudian orang lain tersebut mendapatkan hidayah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, maka hal itu lebih baik baginya daripada unta merah, daripada satu yang paling berharga. Seorang guru mengajarkan kepada satu orang muridnya, kemudian orang muridnya tadi mengamalkan apa yang diajarkan gurunya, itu lebih baik daripada satu yang berharga di dunia ini, dari kesenangan dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, muallimul khair yastaghfiru lahu wa yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta nahitan fil bahr, sahih rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, yustaghfar, tayastaghfir, memohonkan ampun untuknya, kullu syai', segala sesuatu, hatta hitan fil bahr, sampai ikan yang berada di lautan pun itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kata beliau, "Wa idza ahmala al-muallim wajibahu." Dan apabila seorang guru atau pengajar pendidik itu meremehkan tugas-tugasnya, kewajibannya, wajha thulabahu nahwal inhiraf, lalu dia mengarahkan muridnya ke arah penyimpangan, ke arah yang tidak benar, wal mabadi'il hadamah, dia mengarahkan muridnya kepada konsep-konsep yang bisa membinasakan, wasuluki sayy, dia mengarahkan, membimbing murid-muridnya dengan perangai atau perilaku yang jelek, syakiyat tullabu wa syakiyal muallimu, maka akan celaka murid dan guru tersebut, akan celaka semua. Wa kana al-wisru fi 'unukihi, dan dosa itu berada di leher pendidik tersebut. Jadi seorang guru ketika dia mengajarkan kejelekan, maka dia menanggung kejelekan yang dilakukan oleh murid-muridnya, karena guru tersebut telah mengajarkan tidak baik. Wa huwa mas'ulun amama Allah Ta'ala liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pendidik atau pengajar itu mas'ul, dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian adalah ra'in, adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang yang mengajar atau guru, dia adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Presiden adalah pemimpin negara. Suami adalah pemimpin di tengah keluarga. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-mu'allimu ra'in fi madrasatihi. Seorang pengajar itulah pemimpin di sekolahannya, di pondoknya. Wa huwa mas'ulun 'an tullabihi. Maka dia akan ditanya tentang murid-muridnya. Falyakun islahuka linafsika ayyuhal murabbi wal mu'allim qabla kulli syai'in. Maka hendaknya engkau, wahai para pendidik, para pengajar, para guru, para ustadz, ustadzah, hendaknya memperbaiki dirimu sebelum yang lain. Perbaiki dirimu. Fal hasanu 'inda al-aulad ma fa'alta. Maka kebaikan menurut anak-anak, menurut murid, adalah apa yang kamu lakukan. Jadi kalau seorang guru melakukan sesuatu, itu menurut pandangan muridnya, menurut pandangan anaknya, itu adalah sesuatu yang perkara yang baik. Walqabi 'inda tullabi ma taraktahu, marqta ma tarakta. Dan yang jelek menurut murid-murid, menurut anak-anak, adalah apa yang kamu tinggalkan. Dan kalau gurunya meninggalkan sesuatu, tidak mengerjakan tidak dikerjakan oleh gurunya, oh berarti itu perkara yang jelek. Itu menurut anak-anak. Nah, itu kita harus hati-hati. Wah, sholat. Oh, ustaz itu kok tidak sholat? Sholat sunnah. Oh, berarti itu satu perkara yang tidak baik. Tidak dianjurkan. Ini kadang bisa jadi seperti itu. Wa in hasuna sulukul murabbi wal muallim wal muallimah wal abu afdalu tarbiyatan lahum. Wa in husnan sulukul murabbi wal muallim wal muallimah wal ab afdal tarbiyatin lahum. Jadi sesungguhnya husn, kebaikan, sesungguhnya kebaikan perilaku pendidik, perilaku pengajar, perilaku orang tua itu adalah seutama-utama pendidikan bagi mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh seorang guru, itu adalah sebaik-baik pendidikan bagi mereka. Anak-anak, murid-murid itu banyak mencontoh gurunya. Pada umumnya banyak mencontoh gurunya. Karena yang dinamakan guru adalah digugu dan ditiru. Guru adalah orang yang digugu, dipercaya ucapannya dan ditiru perbuatannya. Ketika seorang guru maupun orang tua itu mereka punya perilaku yang baik, akidah yang baik, keyakinan yang baik, akhlak yang baik, maka itu adalah seutama-utama sebaik-baik pendidikan bagi mereka. Ini nasihat dari Syekh Muhammad Jamil Zainu di mukadimah dari kitab ini. Kemudian apa ciri-ciri guru atau orang tua yang baik, yang sukses? Apa ciri-ciri guru atau orang tua yang sukses? Yang pertama, dia mahir. Dia mahir dalam tugasnya. Dia tahu cara penyampaian kepada murid-muridnya. Pandai dalam menyampaikan sehingga muridnya bisa menerima apa yang diajarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa menjadi suri tauladan yang baik. Dia menjadi bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi yang lain. Jadi ucapannya pantas sendiri ditiru oleh murid-muridnya. Amalannya cocok untuk ditiru murid-muridnya. Ini guru menjadi suri tauladan yang baik. Inilah guru yang sukses. Guru yang baik. Kemudian yang ketiga, dia mengamalkan apa-apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Misalkan guru memerintahkan muridnya, ayo sholat, jaga sholat sunnah, ayo puasa, ayo bicara yang baik. Maka guru ini pun harus semestinya apa? Dia sudah beramal dengannya. Dia, guru tersebut sudah mengamalkan ya puasa sunnah, ya sholat sunnah, dia bicara-bicara yang baik. Ini sebelum mengajarkan satu yang baik pada muridnya, dia pun sudah mengamalkan satu yang baik tersebut. Kemudian yang keempat, dia mengetahui bahwa tugas dia mendidik itu seperti tugas para nabi. Dia mengetahui bahwa tugas dia itu seperti tugas para nabi. Apa tugas para nabi? Membimbing umat, mengajari umat, memperkenalkan umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus merasa itu saya, tugas itu besar. Tugasnya para nabi, itu saya harus mengajar dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ke 5, sebenarnya atau dia mengetahui bahwa dia hidup di tengah-tengah murid atau anak-anak yang berbeda-beda akhlak, pendidikan, dan kecerdasannya. Dia harus mengetahui bahwasanya dia hidup di tengah-tengah anak-anak atau murid-murid yang berbeda-beda atau bertingkat-tingkat dari sisi akhlak, pendidikan, dan kecerdasannya. Itu dia apa? Hendaknya menyesuaikan. Itu dia. Karena itu dia hendaknya menyesuaikan. Menyesuaikan, oh saya ini sedang bicara dengan anak yang kurang cerdas. Kalau kurang cerdas ya berarti hafalannya sedikit. Kalau kita tahu murid itu berjenjang, kita harus sabar. Kadang ada yang nakal, ada yang tidak. Gitu. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Yang guru harus tanggap. Dan masing-masing disikapi dengan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, dia senantiasa bantu membantu. Saling memberikan nasihat. Dan bermusyawarah dengan pendidik yang lain. Dia senantiasa bantu membantu, memberikan nasihat, bermusyawarah bersama pendidik yang lain. Ya. Jadi ketika ada teman guru yang lain itu sibuk membutuhkan bantuan, dibantu. Ya. Ketika ada yang perlu dimusyawarahkan, dimusyawarahkan. Ketika ada yang keliru perlu dinasihati, dinasihati. Ini sama guru. Ya. Ini dalam rangka apa? Ini semua demi kebaikan murid-murid, anak-anak. Kemudian yang ketujuh, dia senantiasa tawadhu. Dia senantiasa tawadhu. Merendah. Bagaimana ciri-ciri orang yang merendah itu? Ya. Ya kalau dia salah, diingatkan, dia segera kembali kepada kebenaran. Tidak terus-menerus di dalam kesalahan. Ini ciri-ciri orang yang tawadhu. Mengakui kesalahan, mengakui kebenaran. Ketika salah, diingatkan, dia pun menyadari dan kembali kepada yang benar. Itu ciri-ciri orang yang tawadhu, merendah, tidak sombong, merasa orang lain itu lebih mulia, lebih utama dari dirinya. Kemudian yang kedelapan adalah as-sidqu wal wafa' bil wa'di. Dia jujur dan menunaikan janji. Ciri guru yang baik, yang sukses adalah dia jujur, tidak suka berdusta, wafa' bil wa'di. Kalau dia berjanji, dia menunaikan janjinya. Baik janji terhadap teman gurunya, kepada orang lain maupun kepada muridnya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah dia orang yang penyabar. Dia orang yang penyabar. Seorang guru sekali lagi harus punya sifat sabar dengan menghadapi murid-murid yang berbagai macam, yang berbeda-beda akhlaknya. Harus bersabar. Insya Allah dengan kesabaran seorang guru itu akan menghasilkan murid-murid yang baik. Jadi mungkin ini beberapa ciri, 9 ciri guru yang sukses, guru yang baik, yang pantas untuk mendidik umat ini, generasi ini. Nah, kalau kita belum seperti ini, belum tidak memenuhi kriteria yang 9 ini, hendaknya kita berusaha ya, memiliki 9 hal ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hadzakumullah.